cahaya, cahaya dari jiwa yang senang. Tak ada yang kau tak bisa di dunia ini. Kita terlahir untuk menang. Sebarkan semangat ini dengan ikhlas dan tulus. Kita menang, kita sinari dunia. Kemenangan Ramadan, kemenangan semua yang ikhlas berjuang demi cinta. Sebarkanlah cahaya. Kemenangan Ramadan menangku denganmu segarkan dunia. Mainkan adamu, bakar semangat. Kalahkan egomu, sebarkan cintamu, hidupkan lebih indah. Kemenangan Ramadan, kemenangan semua yang